ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين، أعاذني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى pada kesempatan malam yang terbarokah ini kita akan melanjutkan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Risalah yang diberi judul dengan Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, terkait tentang bagaimana prinsip yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengantarkan kita semua kepada ridha dan surga milik Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diulas oleh penulis rahimahullah taala bagaimana prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi asma'ullah ta'ala wa sifatuhu, nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ahlu sunnah wal jamaah menerima dan menetapkan semua nama-nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim maupun yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dengan tanpa ditakwil, dirubah-rubah maknanya, atau ditakwil, ditolak, atau diserupakan dengan makhluknya, atau digambarkan dengan keisian tertentu, ditentukan hakikatnya dengan hakikat-hakikat tertentu. Ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari hal itu semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah itu, isani bedina azani Allah wa iyakum, penulis rahimahullahu ta'ala membawakan kalam a'immatis salaf, ucapan para ulama salafun salaf ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, untuk menguatkan akidah yang beliau terangkan, prinsip yang beliau paparkan metode yang beliau jelaskan di Khalifatul Azani Allah wa Iyakum pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan di Khalifatul Azani Allah wa Iyakum, qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala untuk doa seperti ini yakni bidina azali Allah wa iyyakum radhiyallahu ta'ala ini diberikan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Adapun selain mereka para sahabat, maka al-aula yang lebih tepat adalah didoakan rahmat untuk mereka. Sehingga dikatakan qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, fi qawli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha yanzilu ila sama'i dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Hadisnya riwayat al-Imam al-Bukhari wa al-Imam muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, disepakati akan kesahihannya. Allah memiliki sifat nuzul ila sama'i dunia, turun ke langit dunia dengan kaifiat yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna allaha yura fil qiyamah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata yang lain di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yura fil qiyamah, akan dilihat nanti di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, ia menciptakan kita, ia memberikan rezeki kepada kita, ia memberikan limpahan nikmat dan anugerah, mulai dari kita ditiup ruh ketika berada dalam rahim ibu kita masing-masing, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini. Allah wa iyyakum, Rabb yang selama ini kita sembah, Rabb yang selama ini kita persembahkan semua jenis ibadah hanya untuknya, yang selama ini kita harapkan rahmatnya, yang selama ini kita lari dari azabnya, nanti di yaumul qiyamah akan dilihat berdasarkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun rinciannya yakni bidina azani Allah wa iyyakum, ini diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Allah Azza wa Jal akan dilihat oleh seluruh umat manusia di Yaumil Qiyamah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh seluruh umat manusia di Yaumil Qiyamah, pada permulaan hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala datang li fadlil qada, untuk menentukan menghisab semua amal hamba-hambanya, yang mana saat itu sebelumnya ikhani bidina asani Allah wa iyakum, umat manusia mendapati perkara-perkara yang sangat dahsyat dan mengerikan yang belum pernah mereka alami sewaktu di dunia ikhani bidina asani Allah wa iyakum. Kemudian Allah datang dan dilihat oleh seluruh umat manusia dalam keadaan marah ikhani bidina asani Allah wa iyakum. Kemudian setelah itu ikhani bidina asani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala hanya dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir sanidina azani Allah wa iyyakum hujibu an ru'yatihi ta'ala, terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya diberi kesempatan melihat Allah azza wa jal dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan ridha, tidak dalam keadaan senang, tapi dalam kondisi marah. Kemudian sesudah itu mereka, orang-orang kafir dan juga orang-orang yang berlumuran dengan dosa ikhani bidina azani Allah wa iyyakum, akan dialangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum mukminin mereka diizinkan untuk kembali melihat Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk ke dalam surga. Seluruh penduduk surga dari yang paling tinggi derajatnya sampai yang paling rendah sekalipun Allah wa iyyakum. Yang paling rendah adalah hamba-hamba yang diangkat dari neraka jahanam yang sudah menjadi haram sekalipun Allah wa iyyakum. Lulusan jahannam, ex jahannam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Kembali mereka menjadi jasad-jasad yang sempurna, kemudian dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya, yang paling bawah tingkatannya yang menempati surga yaitu izin azami Allah wa iyyakum belakang. Jika semua sudah masuk, yang ini mendekam dulu dalam neraka, diadab sampai habis dosa-dosanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali yaitu izin azami Allah wa iyyakum, dijadikan menjadi jasad yang sempurna, dipersilakan masuk ke dalam surga. Bahwa jadaha mal'a, dia masuk ke dalam surga, dilihat ternyata semuanya penuh. Ini ya. Jadi dia masuk ke dalam surga, tidak ada tempat. Kembali ke sini Medina Azari Allah wa iyyakum, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Rabb wa hai Rabb, sesungguhnya surga sudah penuh. Di mana saya akan tinggal? Dipersilakan lagi untuk melihat surga sampai kali yang ketiga yakni Medina Azari Allah wa iyyakum, dia masuk ke dalam surga. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu senang kalau aku beri kenikmatan seperti dunia seisinya? Ya. Dia merasa riba yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Senang. Dulu sewaktu di dunia, jungkir balik, perak berat, tanding tulang, yang bawa ke atas dan atas ke bawah untuk menggapai dunia, dan atas seluruhnya. Secara itu. Ketika masuk ke dalam surga, diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah mendapatkan kenikmatan seperti dunia seisinya? Terima. Dengan riang gembira, yakni berjina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, bahkan aku akan memberikan kepadamu 10 kali lipat kenikmatan dunia seisinya. Itu yang paling rendah. Nah, baru setelah itu Allah menampakkan dirinya, yakni berjina azani Allah wa iyyakum, kepada hamba-hamba yang beriman di dalam surga, yakni berjina azani Allah wa iyyakum. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka bagaimana? Ini tidak lusunlah. Diterangkan oleh Imam Ahmad. وَمَا أَشْبَهَا هَذِهِ الْأَحَدِيثِ, dan hadis-hadis yang serupa dengan hal ini. نُؤْمِنُ بِهَا وَنُصَدِّقُ بِهَا, kita imani dan kita benarkan. Kalau hadis yang sahih, kita imani dan kita benarkan di sana berjina azani Allah wa iyyakum. Karena itu datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berbicara dengan hawa nafsunya, namun yang beliau sampaikan ketika menyampaikan syariat atau khabar adalah wahyu yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita imani dan kita benarkan. La kaifa wa la ma'na wa la naruku syai'at minha. Kata beliau Rasulullah, la kaifa, dengan tanpa menetapkan kaifiah tertentu. Ya, tanpa menetapkan cara-cara tertentu. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, na'am, Allah akan dilihat. Sebagaimana seorang imam menetapkan dirinya di hadapan rakyatnya. Tidak boleh, kami berdina azami Allah wa iyyakum, karena Allah tidak menerangkan. Rasul juga tidak menerangkan. Bagaimana nantinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Wala ma'na, juga tidak boleh kita menetapkan makna-makna yang batin. Ya. Dikarenakan dia merasa besar, tidak cocok dengan berita semacam ini, tidak mungkin Allah melihat menurutnya yakni tidak dari Allah wa iyyakum. Kemudian dia mentakwil nas-nas hadis-hadis dengan takwil-takwil yang batin. Ketika tidak ada jalan lain, Tidak bisa ditakwil hadis-hadis tadi kepada makna zahirnya dari bidana azami Allah wa iyyaku, mereka menggunakan faedah batin melalui sanad hadisnya. Dia katakan hadis ini qat'iyyu tsubut wa niyyu dilalah. Hadis-hadis semacam ini itu memang sahih sanadnya, tapi tidak tegak. Mereka ya dari bidana azami Allah wa iyyaku. Ini tindakan amma yang jatuh dalam penyimpangan dalam masalah asma Allah Taala wa sifatuh. Ahlu sunnah berlepas diri dari hal itu semua. Wala narudu syai'an minha. Tidak kita tolak sedikit pun berita-berita tadi. Kalau datangnya dari Al-Qur'an, datangnya dari hadis yang sahih, kita terima. Ya, kita terima ikhani bidin azami Allah wa iyyakum. Karena Allah mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya. Tidak ada yang memberitakan kepada kalian kecuali zat yang maha mengetahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kenapa kita kemudian mengelak, menolak, merubah-rubah maknanya ikhani bidin azami Allah wa iyyakum bila surqam wala Qur'an, tanpa adanya dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu ahli sunnah wal jamaah. وَنَعْلَمُ أَنَّمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقٌّ. Dan kami meyakini, mengetahui, bahwasanya apa saja yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah hak, kebenaran yang harus diterima, yang harus dibenarkan, dan harus diamalkan. Ya, diterima, dibenarkan, dan diamalkan. Tidak semata-mata menerima ikhani bidin azami Allah wa iyyakum, kemudian ditolak dengan cara yang halus. Ya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, tapi kemudian dia menolak. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Gitu ya. Nah, jadi ketika mengatakan, Rasul mengatakan inna Allah yang dimiliki seluruh dunia, hadis ini sahih. Tapi karena dia, ya, dia terima, tapi tidak dibenarkan. Diterima hadisnya sebagai hadis yang sahih, ditolak dengan cara yang halus. Dia katakan yang turun adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Allah azza wa jalla. Ya. Maka kita tanyakan kepadanya, rahmat seperti apa yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak sampai kepada hamba-hambanya. Yang turunnya ke langit dunia, kemudian dari laki dan ibadina adzani Allah wa iyadu. Apakah seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam membagikan rahmatnya kepada hamba-hambanya? Tidak, dan ibadina adzani Allah wa iyadu. Sehingga diterima, dibenarkan, kemudian diamalkan. Kita sekuat tenaga ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari berita-berita tersebut. Tidak semata-mata sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum. Wah, Allah nanti akan terlihat. Oh Allah, setiap malam pada sepertiga malam terakhir diturun ke langit dunia, berhenti sampai di situ. Bukan itu yang diinginkan di sana jadi nazani Allah wa iyyakum. Tapi kita amalkan konsekuensinya. Ketika kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka setidaknya ya kana bidina azami Allah wa iyyakum, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lain pada saat itu. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Memohon agar tunaikan hajat kita ikhani bidina azami Allah wa iyyakum pada saat itu ikhani bidina azami Allah wa iyyakum. Sehingga tidak semata-mata tambahan wawasan. Ya, tahu kalau Allah turun, tapi setiap malamnya sebelah sampai subuh. Ada subuhnya, ya. Dilaksanakan lebih dari waktunya ikhani bidina azami Allah wa iyyakum. Tidak demikian. Kita lihat bagaimana salatullah sholat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, yang dikenal sebagai orang yang tegas dalam menjaga kebenaran, ketika tahu hadis yang demikian di hari bidina azami Allah wa iyyakum, tidak ada satupun malam yang beliau lewati di hari bidina azami Allah wa iyyakum, melainkan beliau melaksanakan qiyamul lail pada malam-malam itu yang dikenal dari Allah wa iyyakum. Beliau menangis pada malam harinya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membekas air mata beliau di pipi beliau yang di sini azan ya Allah wa menghitam pipinya, bukan sekedar jari atau sidatnya yang di sini azan ya Allah wa yang menghitam. Allah taala menghitamnya ini karena memang mitah dari sujud bekas banyaknya sujud yang dia lakukan, atau karena memang sengaja dijadikan karpet supaya nampak sebagai takmir yang resmi begitu. Di alam soal takmir, kalau ini harus ada bekas sujud di keningnya, gitu ya. Nah, tidak semata-mata itu. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, mereka yang hanya berdina azan yang Allah wa iya kumpai dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atbabu tabi'in, dan para ulama yang membawa dan memikul amanah ilmu syariat agama ini, hanya berdina azan yang Allah wa iya kum, demikian sikap mereka. Menerima, membenarkan, dan mengamalkan dengan izin azan yang lalu wa iya. Haji wala haraj. Silakan kita menengok sejarah para orang terdahulu dengan izin azan yang lalu wa iya. Baik dari kalangan para sahabat. Kalau di kalangan para sahabat, ketika datang beberapa malam terakhir, di atap-atap rumah mereka terdapat sosok-sosok seperti tiang. Jadi mereka melaksanakan salat malamnya di atap rumahnya dengan izin azan yang lalu wa iya. Jangan dibayangkan rumah di suhu di sana atau di wilayah Arab sana seperti rumah kita gitu ya, atapnya kenceng gitu ya. Nah, mereka rata ya dari sini azan yang lalu wa iya tu mengamikan malamnya dengan dia mulai di situ ya dari sini azan yang lalu, karena tidak ada lampu. Salat di bawah terang sinar bulan. Ya, semua para sahabat bisa kita cek. Ya, kita telusuri biografi mereka ya dari sini azan yang lalu. Mulai dari sahabat yang mulia Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, kemudian Ka'ab bin Malik, dan seterusnya ya kan ibn Azhar ya Allah wa iyyaku. Nah, seperti itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah haqqan yang sejati. Wa la nuruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh, tidak diperkenankan menolak keterangan Rasulullah alaihi salatu wassalam walaupun sepintas bertentangan dengan akal pikiran kita yang ini tidak ada Allah wa iya. Tapi kalau Rasul yang memberitahukan, ya, kita imani, kita terima, kita amalkan yang ini tidak ada Allah wa iya. Apalagi dalam bab akhlak wa sifat. Wa la yasifu Allah bi akthar mimma wasafa bihi nafsah. Dan kita tidak layak, tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala melebihi sifat yang telah ditetapkan untuk dirinya. Sehingga buru-buru, tak boleh berlebihan asal menetapkan sifat. Gitu ya. Nah, tanda menunjukkan izinnya dari Allah wa iyyaku. Bila hakim wala rayatin, tanpa memberikan batasan-batasan tertentu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dikarenakan Allah berfirman, tidak ada yang serupa dengannya dari kalangan makhluk. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa naqulu kama qala. Kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَسِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Dan kita mencipati Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang ditetapkan untuk dirinya. لَا نَتَعَدَّى ذَلِكَ. Kita tidak melampaui batas hal itu. وَلَا يَبْلُغُهُ وَقْتُ الْوَاسِفِينَ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai dengan sifat yang diberikan oleh makhluk-makhluknya. Bagaimanapun gambaran kita, ya, bagaimanapun indahnya rangkaian kata-kata kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih daripada itu yang kita ini Allah wa iya. Ya. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan makhluk itu berkata Allah Subhanahu wa taala tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu. Ilmu mereka, akal mereka tidak mampu untuk memahami hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. karena memang termasuk umur al-ghaibiyah. Perkara-perkara gaib bisa dikejar dengan jaminan baru waria. Nuhul Qur'an kulli. Kita beriman dengan Al-Qur'an seluruhnya. Muhkamihi wa mutasyabihihi. Baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Yang jelas maknanya ataupun yang tidak jelas bisa dibedina azani Allah wa iyyakum. Dengan cara yang tersebut bisa dibedina azani Allah wa iyyakum di dalam surat Ali Imran. Ya, menerangkan jalannya ar-rasikhuna fil ilmi para ulama dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an ini. Wala yuzilu 'abdu sifatan min sifatihi, yang kita tidak diperkenankan menolak, meniadakan dari Allah sebuah sifat yang telah ditetapkan li syana'atin syana'at, karena kesan negatif yang ditahami oleh sebagian pihak. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-kibriya, sombong. Ya, al-kibriya ulidahi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan itu adalah kelengganku, kata Allah Azza wa Jalla. Faman naza'ahu, barang siapa yang berusaha merebut kesombongan tadi dari kalangan makhlukku, akan aku masukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, sombong. Pada waktu kejadian azani Allah wa iyyakum, sifat yang tercela. Ya kan? Sifat yang tercela, tidak terpuji. Ittifaq dalam kesepakatan seluruh kepala orang berakal di dalam umat manusia, baik kaum musliminnya maupun orang-orang kafirnya sekalipun. Ya. Ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala melalui hadis suci yang sahih dari Ibnu Jarir Allah wa iyyakum menetapkan Allah memiliki sifat al-kibriya, tidak boleh bagi kita menolak sifat tersebut dengan semata-mata dalih, bukan dalih. Dengan semata-mata dalih mengesankan kesan yang negatif. Ya, menimbulkan makna yang negatif bukan dibina dari Allah wa iyyakum. Kalau di kalangan makhluk, na'am, itu sifat yang tercela. Tapi kalau ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah berhak untuk menyombongkan dirinya. Karena semua alam raya yang ada ini dibina dari Allah wa iyyakum, safilaha wa 'aliyaha. Baik yang ada di muka bumi ini, di bawah tanah, di antara langit dan bumi, dan seluruh makhluk yang hidup di langit di sana menjadi azani Allah wa iyyakum milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar. Ya. Dan akalnya dengan fitrah yang sering kami berjaya azani Allah wa iyyakum fitrah yang suci menetapkan hal yang ini. Wala nata'adda al-Qur'an wal-hadith, dan tidak boleh bagi kita melebihi batasan Al-Qur'an maupun batasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wala ta'lamu kaifa tunzu dzalik, kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tasdiqil Qur'an, kecuali dengan cara membenarkan Rasulullah SAW dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Semuanya panjang, ya jelas, tegas, lugas di dalam Madinah Azani Allah wa iyyakum menerangkan bagaimana rijik Ahlu Sunnah wal Jamaah menyikapi semua nama-nama dan sifat. Nah, itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jalannya di sana di Azani Allah wa iyyakum tidak rumit. Ya, tidak butuh dalam ta'wil sana sini di sana Azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak perlu berlaku atik nafas hadis maupun nafas Al-Quran Al-Karim di sana di Azani Allah wa iyyakum melebihi batasan-batasan yang syar'i. Ya, jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah jalan yang lurus dan mudah dilalui. Barang siapa yang menjumpai adanya jahit dalam hatinya, yang menjumpai dirinya berat untuk menerima sifat yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah, menjumpai dadanya sempit untuk mengakui berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka sadarilah itu merupakan tanda-tanda penyimpangan, merupakan tanda-tanda kebinasaan seorang hamba yang akan menjadi nanti yang lalu wa iyyakum. Sajudan itu tinggalkan hal itu semua, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita imani, kita terima, kita benarkan, kita amal. Selamat. Ya, semua pak, semua nama, semua sifat. Nah, dan ini dari hadirin azan ya Allah wa iyyakum, saya ada penting yang perlu kita termati. Di hatta rutinat wal jamaah, ya, ar-rujuk ila al-ulama. Merujuk dan kembali kepada bimbingan para ulama, ahli sunnah wal jamaah, ar-rasikhina fi ilmihim, yang betul-betul diakui ketokohan ilmunya yang dihadirin azan ya Allah wa iyyakum. Ya, mereka menemukan sebuah jalan, sebuah metode, sebuah akidah, sebuah prinsip, kemudian disebutkan dalilnya dan diperkuat dengan ucapan salah satu salah satu dari ajaran Allah wa iya. Ya, di ciri ahli sunnah wal jamaah di barisan mereka dijumpai sekian banyak para ulama ahli sunnah di wal jamaah. Dan ciri penyimpangan sebuah kelompok dari ajaran dari Allah wa iya. Sebuah pergerakan dakwah saling menjina azani Allah wa iyyakum. Manakala kelompok tadi, pergerakan tadi tidak dijumpai satupun ulama ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah mereka. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mematahkan syubhat yang dibawakan oleh orang-orang khawarij yang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Allah untuk memulihkan kekuasaan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an hendak memberontak penguasa. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an meminta izin kepada khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka, mengajak mereka diskusi berdialog ilmiah. Ya, diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an karena memang Ibnu Abbas mumpuni ilmuannya. Gitu ya. Bukan sembarang orang. Jadi jangan merasa percaya diri terlalu tinggi. Hanya bina azan ya Allah wa iyyakum. Baru mendapatkan sekali dua kali kajian tentang prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tahu-tahu ujian mendatangi pos-pos mabesnya, markas besar, kelompok-kelompok yang menyimpang dari bina azan ya Allah wa iyyakum. Berdebat dengan mereka, ya, berusaha mematahkan syubhat-syubhat mereka. Ya, tidak demikian. Ahli sunnah diwal jamaah dalam beragam. Nah, Ibn Abbas diizinkan karena memang mumpuni. Ya, nah, kita kan juga punya ilmu. Mana ilmu kita dibandingkan dengan Ibn Abbas? Gitu ya. Yang diakui sebagai hablul ummah oleh semua para sahabat. Ibarat sahabat, sebesar sahabat di sana kecil dengan jani Allah wa iyyakum mengakui ilmuan Ibn Abbas. Tadi Allah berkata dalam bab tafsir, dalam bab fikih dan seterusnya dari macam-macam bidang yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibnu Abbas datang ke markas besar Khawarij di Harura, mengajak diskusi mereka, berkumpullah ruasa umum, pembesar-pembesar mereka, berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Allah wa iyyakum, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mali, kenapa aku tidak melihat satu pun sahabat yang ikut serta dengan gerakan kalian? Ya. Kenapa aku tidak melihat satu pun sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan kibarum wa alqatuhum bahkan kibarum sebesar sahabat atau yang bertengkar di kalangan mereka bahkan kibarum sahabat? Ya. Tidak ada, tidak aku jumpai di kalangan kalian di sana di sini dari Allah wa iyyakum terdiam. Ya. Dan inilah ta'ala dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala rujuk sebagian besar dari mereka yang akan berjalan dari Allah wa iyyakum kepada Allah. Yang kita ambil, yang kita harus terbagi di sini akan berjalan dari Allah wa iyyakum ciri khas ahli sunnah wal jamaah ar-rujuk ila ulama. Ya, merujuk kepada para ulama dalam setiap permasalahan. Amalan kita oleh ta'ala dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam surat An-Nisa ayat 83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'a amrun min al-amni aw al-khawfi ada'u bi. Ya. Wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka kaum muslimin amrun, sebuah perkara, entah itu berita atau sebuah hukum atau sebuah problematika dan seterusnya, min al-amni aw al-khawfi, ya, entah berita yang menyenangkan, ya, atau berita yang menakutkan, ada'u fi, mereka langsung sebarkan begitu saja, ya, dari sini adanya wahyu Allah. Ya, diulas ke sana kemari dalam keadaan bukan levelnya, bukan bidangnya, ya, dari sini adanya wahyu Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rasuluhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastamlikunahu minhum. Duhai kiranya mereka mau mengembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Ini untuk para sahabat. Wa ila ulil amri minhum, akan dikembalikan kepada para ulama di dalam mereka. Baik, semasa meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah meninggalnya Rasul. Ya. Sampai saat ini kami berdina adami Allah wa iyyaku la'alimahu alladhina yastamlikuna minhum, tentunya akan ada di kalangan para ulama tadi yang memiliki ilmu tentang syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui solusi dan jalan keluar menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, sehingga tidak jarang kita jumpai setiap kali menyebutkan sebuah politik dimunculkan ucapan salah pendapat dalam para sahabat, tindakan para sahabat, bagaimana para tabi'in, sebuah tabi'in misalnya Sayyidina Hasan yang mahu waliyakum, yang memang disepakati keilmuannya dimunculkan untuk menguatkan sebuah prinsip yang mereka paparkan misalnya Sayyidina Hasan yang mahu. Salah satunya di sini Ibnu Qudamah rahimahullah menunjukkan ucapan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, yang di kalangan masyarakat kaum muslimin secara luas lebih kenal adalah Imam Hanbali, gitu ya. Nah, Imam Hanbali pada Ahmad bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Mubashir, seorang imam yang diagungkan di hadis yang lain dari Allah wa iyyakum. Tatbu' fis sunnah, betul-betul kokoh dalam membela sunnahnya Rasulullah SAW. Disepakati keilmuannya, ketegarannya, dan amal beliau yang dipercaya azan Allah. Kemudian beliau juga menunjukkan ucapan imam yang lain. Wa qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Itu juga demikian yang lebih dekat dikatakan rahimahullahu ta'ala. Doa Al-Tarawiyah dikatakan radhiyallahu an, ini digunakan untuk para sahabat. Karena hanya para sahabat yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridha-Nya. Dengan dasar surah Al-Kawthar ayat yang ke-100. Dan beliau mungkinkan imam yang kedua, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dunia Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad itu muridnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i muridnya Malik bin Anas rahimahullah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i dikenal dari Madinah Azani Allah wa Iyakum dengan kefasihan bahasa Arabnya. Belajar bahasa Arab dari Madinah Azani Allah wa Iyakum langsung kepada kabilah yang terfasih di zamannya. Ya, langsung belajar bahasa Arab kepada kabilah yang terfasih di zamannya selama belasan tahun dari Madinah Azani Allah wa Iyakum. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 17 tahun dari Madinah Azani Allah wa Iyakum. Nah, itu ya, itu baru mendapatkan zauq bahasa Arab yang sempurna, paham akar dengan bahasa Arab. Ini enggak cukup dengan cara-cara instan begitu ya. Nah, inginnya itu belajar bahasa Arab super cepat gitu ya. Kalau bisa semalam langsung lahir, iya, kami kalau tidak ada Allah wa iyyakum, tapi tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh seorang kami, secerdas apapun orangnya, gitu ya. Nah, yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, man akhadha al-'ilma sublatan fa tabsuh. Barang siapa yang mengambil sebuah ilmu sekaligus sistem cepat, kait, sistem keput kemarahan, begitu ya, kata berjumlah, akan hilang darinya semua ilmu yang diambil tadi. Tidak ada yang membekas. Tidak ada yang membekas. Ya. Walakin dari sisi Allah Taala ma'al ayat wal ayat. Tapi ilmu itu diambil sedikit demi sedikit dengan bergantinya malam dan siang. Ada yang kami tidak ada nih, oh luar biasa. Itu salah satu tips. Barangkali ada sebagian yang merasa kok kayaknya saya ini kursus bahasa Arab berkali-kali, nanti dari Ustaz tuh nggak bisa-bisa, gitu ya. Nah, karena istiajan terpisah-pisah ya dari beri nih ada nih, oh luar biasa. Maunya instan, gitu ya. Nah, kayaknya kayak bimbingan belajar, gitu ya. Nah, misalnya lulus UNAS gitu ya. Nah, iya. Mereka mengejar poin di situ. Kali ini azan yang Allah wahai, bila kita belajar bahasa Arab, mengejar UNAS, UNAS apa? Gitu ya. Ya, apa kita mengejar azan yang Allah wahai, saya. Karena beliau, rahimahullah ta'ala, amantu billah. Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima ja'a anillahi ala muradillah. Dan beriman dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Ini ahli sunnah wal jamaah. Beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang datang dari Allah azza wa jalla ala muradillah. Sesuai dengan keinginan Allah azza wa jalla. Tidak disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Dia menerima al-haq, menerima hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dikelintir, disesuaikan dengan hawa nafsunya ya dari kebinaan dari Allah wa iya. Ini ciri khas ahli sunnah yang berikutnya. Ciri khas ahli sunnah yang berikutnya. Yang diistilahkan oleh para ulama dan ucapan mereka, ahli sunnah wal jamaah, yastadillun summa ya'tadibu. Ahli sunnah wal jamaah, mereka memandang dalil terlebih dahulu. Lalu membangun keikutnya di atas dalil tadi. Ya, itu ahli sunnah wal jamaah. Yastadilun, summa ya'tadilun. Mereka melihat dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tadi. Karena Allah berfirman, al-haqqu min rabbik. Yang namanya kebenaran datang dari Rabbul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-kitab, wa sunnah ikan ibadina al-zani wa Allah wa iya. Sehingga kita lihat, kitab-kitab para ulama, ya, ada di antaranya yang hanya menyebutkan dalil. Seperti Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, bahkan untuk Sahih Muslim dilengkapi dengan sanadnya secara lengkap, detail dan utuh. Ya, nah, dan itu sunan yang lain. Semata-mata dalil. Ya, kemudian dikasih judul atasnya. Ya, seperti Imam Al-Bukhari menjelaskan prinsip atau mengambil sebuah faedah dalam kitabnya. Kemudian disebutkan dalilnya ya, kami bikin dari yang Allah wahai. Itu adalah sunnah wal jamaah. Amma ashabul inhiraf adapun orang-orang yang menyimpang sebaliknya ya'tadilun tsumma yastadilun mereka membangun prinsipnya terlebih dahulu baru mencari-cari dalil sehingga kalau dijumpai ada dalil yang bertabrakan dengan prinsip mereka sedemikian rupa upaya yang mereka kerahkan di kami kecil dan Allah wa iyyakum untuk memelintir dalil tadi supaya cocok dengan prinsipnya ya ada begini dari Allah wa iya sehingga tidak jarang ketika mereka mentok tidak menjumpai jalan lain ditolak baik dengan cara halus atau dengan cara terang-terangan dari begini dari Allah wa iya. Nah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dan aku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini Rasul itu utusan Allah dan hambanya. Wa bima jaa'a Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa syariat, perintah, dilaksanakan, larangan, ditinggalkan, khabar, diberi, dibenarkan dari kita dari Allah wa iya. Ala murad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sesuai dengan maksud Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, semakna dengan ucapan Imam Ahmad, walaupun terangkai dalam kata-kata yang berbeda. Jadi ya, kalau Imam Ahmad dilaporkan pada beberapa tanya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ijmal secara umum. Tapi satu makna yang kami berkira dengan Allah wa ta'ala. Jadi ya, najidu ahla sunnati wal jama'ah muttafiqina ala kalimatin wahidah. Kita menjumpai ahli sunnati wal jama'ah, mereka sepakat dalam satu prinsip, satu kebenaran yang kami berkira dengan Allah wa ta'ala. Walaupun tersebar tempat mereka, walaupun satu dengan yang lainnya tidak saling berjumpa. Gitu ya. Ada dari kebenaran dari Allah wa ta'ala. Wa ala ta'ala darjah salafi wa a'immatul khalafi radiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrar wal-imrar wal-ithbat lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrujin li ta'wilihi. Atas jalan inilah salafun saleh dan para pemimpin di kalangan salaf generasi-generasi belakangan meniti jalan tersebut. Inilah jalan yang telah dilalui oleh salafun saleh dan ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu muttafiqun ala al-iqrar, semuanya sepakat untuk mengakui. Mendengarkan wal iqrar, dan membiarkan sebagaimana datangnya. Tidak diwakafkan. Wal ibad, dan menetapkan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sifat apapun, nama apapun yang ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih, kita sesatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dirubah-rubah namanya, ditolak secara halus atau terang-terangan, atau diserupakan dengan makhluk. Nah, ini adalah ditanggungkan di ta'wil tanpa berupaya untuk mencari dari ta'wil dari nas tersebut bisa diberi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip asal sunnah wal jamaah menyikapi nama-nama sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an wa sunnah as-sahihah al-mutahhar. Nah, agar dari kami diberi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga apa yang kita ambil pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan lebih membuat kita akan berjalan dari Allah wa'alaikum menjadi hamba-hamba yang salah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Allah wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaik